up, Rio Dera Manis. Kali ini mau brak sini bro. Kali ini mau nyanyi lagu apa nih, my man? Berbeza Kasta versi sama Cynthia. Lama ini ya sama Cynthia. Kemana sih Cynthia sih? Oh, masih ada di situ. Lagi bercanda sama kangkung. Wow. Kangkung genjer dong. Ayo, gas. Gaskan pol. Mau kenalin enggak asisten baru gua? Weh, siapa namanya? Ayo. Asisten baru enggak tuh. Gimana pertama? Ye. Enggak baru pertama.